bagimu terlalu, terlalu cintamu. Ternyata tak cukup satu. Kejam, kejam hatimu, kejam sungguh kejam. Tega, tega hatimu, tega sungguh, tega, tega, tega, tega. Aku permisi dari sisimu.